Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala al-musannif wa hafizahullah ta'ala istimau ahli surah wa mubayi'at Uthman. Berkumpulnya 6 ahli surah dan bayat kepada Uthman. Setelah Umar dufina dimakamkan radallahu anhu, maka ahli surah istama'a berkumpul. Sebelumnya Talha bin Ubaidillah itu posisinya ada di luar Madinah, beliau lalu hadir dan bergabung bersama mereka ahli surah yang lain. Jadi awal pertemuan, Abdurrahman bin Auf berkata kepada mereka, ija'alu amrakum ila thalathatin minkum, jadikanlah pilihan kalian kepada 3 orang di antara kalian. Maksudnya kata Abdurrahman bin Auf, hendaknya masing-masing mengelompok 3-3. 3 itu kemudian mencalonkan masing-masing 1. Maka Zubair mengatakan, qad ja'altu amri ila Aliyin, kalau aku milih Ali. Sedangkan telah mengatakan qad ja'altu amri ila Utsman, kalau aku milih Utsman. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan qad ja'altu amri ila Abdurrahman, aku pilih Abdurrahman bin Auf. Catatan kaki, berpihak dan dalam kisah ini terdapat dalil yang sangat jelas. Ada mitatal ishabah, terasanya para sahabat tidaklah tatallok menginginkan, mengharapkan khilafah, menginginkan terjadi khalifah, wal imarah dan memiliki jabatan kepemimpinan. Kamatlah bin syaksin sebagai keinginan pribadi. Namun pandangan mereka adalah ila zatil amri, realitas senyatanya dan manakah yang maslahat untuk kaum muslimin. Mereka tidak mengatakan ya, saya yang jadi khalifah. Namun tersebutkan 3 nama itu karena bukan karena 3 orang itu mengajukan diri, namun karena dipilih oleh yang lain. Maka Abdurrahman sendiri mengatakan, manakah di antara kalian berdua yang berlepas diri dari perkara ini, dari kepemimpinan? Siapa yang ingin mundur di antara kalian berdua? Ditujukan kepada Utsman dan Ali. Fana ja'aluhi ilaihi, maka akan menjadikan pilihannya kepadanya. Wallahi demi Allah alaihi, menjadi kewajibannya wal Islam dan untuk Islam, layang duranna afdaluhum afdalahum fi nafsihi, maka hendaknya seorang itu melihat manakah yang terbaik di antara mereka, hendaklah dilihat, direnungkan finansi pada dirinya. Maka Syekhon yaitu Uthman dan Ali cuma terdiam. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, afata ja'alunahu ilayya, apakah kalian berdua serahkan, maksudnya kalian di sini kalian berdua kalian serahkan masalah ini ilayya, padaku. Maka wahai Utsman dan Ali, apakah kemudian kau serahkan perkara ini padaku? Akulah yang akan memutuskan siapa yang selayaknya jadi khalifah. Wallahi demi Allah, alayya, menjadi kewajibanku, ala alu, untuk berusaha keras, an afdalikuma, untuk mengetahui yang terbaik di antara kalian berdua. Kemudian Utsman dan Ali mengatakan, na'am, iya, kami serahkan kepadamu wahai Abdurrahman. siapa yang kau anggap layak dan tepat. Sumabak dadalika, kemudian setelah itu pergilah Abdurrahman bin Auf menanyai kaum muslimin tentunya di kota Madinah. Selama 3 hari dia datang orang-orang yang punya ahli ra'i, orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang cemerlang, ide-ide yang bagus, seperti yang biasanya tokoh-tokoh masyarakat. Mustasyiran, minta saran. Wal'amma, dan dia juga tanyai orang-orang umum, sa'ilan, bertanya. Dalam pandangan mereka-mereka, mana yang lebih tepat jadi khalifah, Utsman ataukah Ali. Ya, perbuatan Abdurrahman ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk membenarkan secara syar'i pemilu. Dan Abdurrahman selama 3 hari itu bertanya pada ahli ra'i mustasyiran, dan bertanya pada orang-orang awam sa'ilan. Maka ada orang yang beralasan dengan perbuatan Abdurrahman ini untuk mengatakan pemilu legal secara syar'i. Namun mengatakan itu sama dengan pemilu tentu menyamakan 2 hal yang berbeda. Karena putusan di tangan Abdurrahman. Cuma dia ingin lihat pandangan orang-orang. Ingin lihat pandangan orang-orang. Orang itu pada memilih mana yang tepat, Utsman atau Ali. Maka dia ingin dengar suara akar rumput. Ini amah. Ini orang bilang suara akar rumput. Bilang pandangan, dia ingin tahu pandangan para tokoh-tokoh yang bukan ahli surah. Tapi kewenangan sepenuhnya di tangan Abdurrahman bin Auf. Lain hanya dengan pemilu. Tentu tidak demikian. Kemudian di malam di malam hari yang 4, Abdurrahman bin Auf mengumpulkan anggota ahli surah di rumah Al-Miswar bin Makhramah. Kemudian beliau berbisik pada Ali dan Utsman, kullan ala hadihi, masing-masing sendiri-sendiri. Jika dia bisik sama Ali tanpa dengar Utsman, dan dia bisik-bisik sama Utsman tanpa didengar oleh Ali. Hatta idza adzana as-subh da'a man kana hadiran bil Madinah minal hadirin wal ansar. Maka ketika adzan subuh telah berkumandang, Abdurrahman memanggil semua yang hadir di Madinah dari kalangan Muhajir dan Ansar. Dia juga mengutus orang untuk memanggil para panglima-panglima tentara. Bahkan wafutil kal hajjah, dan mereka para panglima ini pada datang wafu, datang tilkal hajjah pada tahun itu, ma'a Umar, bersama Umar. Falamma istama'u, tatkala mereka telah kumpul, Abdurrahman mengatakan, wahai Ali, inni nadartu fi amrin nas, wahai Ali, aku telah mengecek bagaimana suara banyak orang, pandangan banyak orang, falam arahum ya'jilu Nabi Utsman. Maka aku lihat mereka semua tidak mau berpaling dari Utsman, semuanya pada milih Utsman. Fala taj'alan ala nafsika sabila. Maka janganlah engkau jadikan jalan atas dirimu sendiri. Maka janganlah engkau jadikan, ya, wallah alam, mungkin makna tersinggung dan semacam itu pada dirimu sendiri. Kemudian beliau membaiat Utsman sambil mengatakan, aku berbaiat kepadamu di atas sunnah aturan Allah dan sunnah Rasulnya dan sunnah 2 khalifah setelahnya. Maka Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman, kemudian orang-orang pun membaiat Utsman dari Muhajirin, Ansar dan para panglima-panglima tentara dan kaum muslimin yang ada. Dan baiat untuk Utsman ini terjadi pada tanggal 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Hadza demikian dan jelas wa tubayyin kisah surah, maka kisah Cerita surah ini menjelaskan bagaimana kedudukan Utsman radhiallahu anhu di hati umat Islam dan bagaimana rasa cinta manusia kepadanya, kecenderungannya kepadanya, dan keinginan mereka agar Utsman yang jadi wilayah yang berkuasa. Abdullah bin Umar radhiallahu anhu mengatakan, "Kunna nukhayyiru, kami memilih-milih di antara manusia semasa Nabi masih hidup, maka kami mengunggulkan Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman radhiallahu anhum." Ibnu Mas'ud mengatakan, "Bay'ana khairana walam na'li." Yang kami bay'at adalah orang yang terbaik di antara kami, yaitu maksudnya Utsman, walam na'li, dan kami tidak peduli. Baru banget dan boleh jadi, kenapa amatul ummah, akar rumput, memilih Utsman radhiallahu anhu untuk jadi khilafah, dikarenakan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah yang telah terpatri di hati umumnya orang di zaman Nabi, bahasanya manusia yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiallahu anhum. Pertimbangan yang kedua, banyaknya infaknya Utsman radhiallahu anhu, dan karena Utsman terkenal dengan dermawan, wajudin dan dermawan di jalan Allah. Satu sifat yang la yumasiluhu fi ahdun. Tidak ada satupun yang semisal dengan beliau, meskipun di antara ahli surah radallahu anhum. Kemudian, kelebihan yang dimiliki oleh Utsman berupa sifat-sifat yang baik, yang paling menonjol adalah rasa malu, tenang, sayang, dan suhulatul mu'amalah. Mudahnya dalam berinteraksi, orang yang tidak kaku namun luas, low profile gitu, suhulatul mu'amalah. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, lembutnya Utsman, ataf lembut, rahmat dan kasih sayang ini yang ada pada Utsman, bukanlah amdha'fin, karena lemah. Maka orang itu lembut, ada orang lembut karena tidak ada pilihan yang lain. Itu lembut karena lemah. Ada orang lembut padahal bisa kasar. Nah itu betul-betul yang betul-betul lembut. Bahkan dia adalah seorang yang hazim, tegas dalam kebenaran, seorang yang kawi, seorang yang kuat dan tegas dalam menetapkan aturan-aturan Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan hal ini daripada surat-surat Utsman kepada Ummalil Aqalim. Ummal jamak dari amil, amil di sini artinya gubernur. Aqalim jamak dari iklim, artinya daerah-daerah. Di antaranya adalah isi surat Utsman, mintalah tolong untuk ngurusi rakyat, wa kullu ma yanubukum, dan semua yang terjadi pada kalian dengan sabar dan sholat. Wa amrallahi aqimuhu, aturan Allah tegakkanlah, wa la tadhanu fihi, dan janganlah kalian basa-basi dalam menegakkan aturan-aturan Allah. Kemudian keislaman Utsman itu adalah keislaman yang mubakir awal-awal, dan dia adalah termasuk pedagang Quraisy. Ma'at di samping Utsman punya pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang boleh jadi mengancam perdagangannya, mincara idzalika, karena hal tersebut. Demikian juga Utsman telah menghadapi keluarganya dari Bani Umayyah, khasatan terutama pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang menonjol semacam Abu Sufyan, Utbah dan Syaibah, dua anak Rabi'ah, Al-Hakam ibn Abil As, yang mereka adalah min asyaddi a'da'in nabi, musuh nabi yang paling keras. Dan semakin luasnya negeri Islam di masanya dan lamanya masa kekuasaan Utsman, maka semua ini menunjukkan tegasnya Utsman, wahas mudah tegasnya Utsman dalam bela kebenaran, ditambah mata mayata mayazubihi, sifat khas yang dia miliki berupa atfin warahmatin, lembut dan sayang. Kemudian hal-hal yang dilakukan oleh Utsman ketika beliau menjabat sebagai penguasa, meskipun ada kekacauan yang terjadi di akhir-akhir khilafah Utsman radhiallahu anhu, akan tetapi khilafah Utsman penuh dengan proyek-proyek besar. Ya, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut. Kata putus Utsman untuk kasus Ubaidillah ibn Umar, kemudian mengumpulkan Al-Quran, menambahkan azan pertama di sholat Jumat, memperluas Masjid Nabawi, dan jeripaya Utsman dalam bidang futuhat penaklukan negeri-negeri kafir. Maka dalam poin berikut ini, tafsil rincian untuk proyek-proyeknya Utsman. Pertama adalah kata putus Utsman dalam kasus Ubaidillah bin Umar. Permasalahan ini adalah awalu a'mal Utsman. Adalah amal Utsman yang pertama radhiyallahu setelah dia istilah menerima jabatan khalifah. Ini ada kasus apa? Tata lakhas, ringkasnya bahasanya, seorang anaknya Umar, salah satu anaknya Umar ibn Khattab, namanya Ubaidillah, membunuh Hurmuzan dan Juvaina An-Nasrani, serta anak perempuannya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuhnya Umar. Kenapa kok bisa demikian? Wadhalika ba'dama syahida Abdurrahman ibn Abi Bakrin bi'annahu ro'a laylata istisadi Umar. Hal itu dikarenakan persaksian yang disampaikan oleh Abdurrahman anaknya Abu Bakar, disampaikan kepada Ubaidillah, bahasanya dia si Abdurrahman ini melihat malam harinya sebelum Umar mati syahid, di malam harinya dia melihat Abu Lu'lu'ah, Hurmuzan dan Juvainah, ketiganya saling berbisik-bisik. Falamma ra'ahu, ketika tiga orang tersebut melihat Abdurrahman, saru mereka bubak. Wa saqata minhum khanzarun lahu. Dan pada saat bubar tersebut jatuhlah pisau besarnya milik Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang punya dua kepala, dua mata, dan pegangannya di tengahnya. Maka tatkala didatangkan pisau yang digunakan untuk membunuh Umar, didatangkan pada Abdurrahman anaknya Abu Bakar, fa'idha huwa kama wasofahu, berarti didatangkan pada keluarganya Abu Bakar. Kalau didatangkan pisau tersebut kepada keluarganya Abu Bakar, kepada keluarganya Umar, fa'idha huwa kama wasofahu Abdurrahman. Ternyata pisau tersebut sama persis dengan yang diceritakan oleh Abdurrahman anaknya Abu Bakar. Walidhalika, oleh karena itu, maka Ubaidillah berkeyakinan bahasanya dua orang tersebut ishtar, itu berperan serta untuk berencana membunuh ayahnya. Fafa'ala dhalika, maka dia habisi dua orang itu, Hurmuzan dan Juvaina, intiqoman li abihi, dalam rangka membalas darah ayahnya. Nah, ini kasusnya Ubaidillah. Nah, bagaimanakah keputusan Utsman dalam masalah ini? Adapun sikap Utsman radhiallahu anhu terhadap kasus ini, maka beliau daru al-hadda, mencegah adanya hukuman had kepada Ubaidillah bin Umar. Oleh karena itu, Utsmanlah yang menanggung diat. Utsmanlah yang menanggung diat pembunuhan. Dari mana? Min mali al-khasah, dari harta pribadi Utsman. Dan putusan Utsman untuk tidak memberikan hukuman had karena adanya subhat, adanya alasan bagi Ubaidillah untuk melakukan hal tersebut. Yang alasan tersebut, tadra'ul had, bisa mencegah akan adanya hukuman had dari seorang pembunuh, yaitu bahasanya Hurmuzan ada di antara orang yang berupaya berencana atau ikut rembuk, ikut ngasih masukan dan saran untuk terbunuhnya Umar. Namun waruya diriwayatkan di versi yang lain, atau di versi yang pertama yang ada di Awasim al-Qawasimnya Ibnu al-Arabi. Namun di versi yang lain waruya dan diriwayatkan bahwa Utsman memanggil anaknya Hurmuzan namanya Qumadzaban, lalu Utsman menyerahkan Ubaidillah bin Umar kepadanya. Terserah putusanmu, ini mau engkau qisas atau tidak. Namun syafa'a ahli Madinah, semua penduduk Madinah merayu si anak, fa'afa anhu, akhirnya dia pun memaafkannya. Ini versi yang lain yang ada di versinya Tabari. Adapun anak perempuan Abu Lu'lu'ah yang juga dibunuh oleh Ubaidillah, maka dia wanita Majusi, sedangkan Jufainah adalah budak Nasrani. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laitalu muslimun bikafiri, tidak ada hukum qisas dibunuhnya seorang muslim karena qisas gara-gara dia membunuh orang kafir, adanya diyat. Waqad dafa'a Utsmanu diyatahuma, dan diyat untuk dua orang ini juga dibayar oleh Utsman. Kemudian jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman. Tatkala negeri Islam semakin meluas, kaum muslimin tersebar di berbagai penjuru, maka penduduk masing-masing daerah itu mereka belajar, mereka mengamalkan atau membaca Al-Quran dengan bacaan sahabat yang terkenal di tengah-tengah mereka. Maka kalau penduduk Syam baca Qurannya mengikuti modelnya Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah baca Quran mengikuti modelnya Abu Musa al-Ashari. Dan di antara mereka terdapat perselisihan dalam huruful ada, sejumlah huruf ini ya'lamun atau ta'lamun, wa wujuhul qira'ah, ada bentuk-bentuk bacaan yang berbeda. Maka ini adalah maka perbedaan ini fatahat, membuka pintu perselisihan dan perselisihan dalam baca Al-Quran, khosatan terutama di antara orang-orang awam, yaitu orang-orang yang baru saja masuk Islam atau orang yang tidak tahu turunnya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu turun ala sabati ahrufin, tidak dalam satu model bacaan, maka nampaklah hal tersebut secara jelas di tentara yang dipimpin oleh Hudzaifah ibn Yaman yang memerangi orang Armenia dan Azerbaijan. Dan adalah di tentaranya Hudzaifah ini ada 9 orang dari Syam dan yang lain dari Irak. Terjadi perselisihan di antara mereka tentang bacaan, maka itu Afza'ah mengagetkan Hudzaifah ibn Yaman. Yang akhirnya Hudzaifah itu qadima tiba menemui Utsman di Madinah dan meminta Utsman ayudrik untuk menyelamatkan umat ini. Qailan, Hudzaifah mengatakan, wahai amirul mu'minin, adrik hadil ummata, selamatkan umat Islam sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran, kitab sucinya, sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani. Maka Utsman kemudian ngirim orang kepada Hafsah membawa pesan, kirimkan pada kami lembaran yang engkau simpan, kami akan menyalinnya menjadi banyak lembaran, sudah akan kami kembalikan kepadamu. Hafsah pun fa'alat, menerima, ya, mengabulkan permintaan Utsman. Dan Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad ibn Al-As, Abdurrahman ibn Hars ibn Hisham, ya, untuk memimpin proyek penyalinan. Mereka pun fanasakhuha, kemudian mereka menyalinnya menjadi sejumlah mushaf. Utsman berkata kepada rombongan orang-orang Quraisy yang ada dalam tim proyek ini, jika kalian berselisih dengan Zaid bin Sabit tentang satu bacaan dari Al-Quran, maka solusinya tulis dengan dialek Quraisy, karena hanyalah Al-Quran itu turun dengan dialek mereka. Lalu mereka pun melaksanakan petunjuk dan arahan Utsman. Setelah mereka menyalin sejumlah mereka menyalin mushaf yang ada di tempat Hafsah menjadi banyak mushaf, Utsman kemudian mengembalikan lembaran milik Hafsah ke tempatnya Hafsah, dan Utsman mengirimkan ke setiap penjuru satu mushaf dari salinan yang telah dilakukan oleh tim, dan Utsman memerintahkan agar mushaf-mushaf Al-Quran selain ini, fi kulli shahifatin, baik itu cuma satu lembaran atau banyak lembaran, diperintahkan untuk dibakar. Dan para sahabat pun menyambut baik, menyambut positif perintah Utsman. Mereka bakar mushaf-mushaf mereka, dan mereka seluruhnya bersatu dengan menggunakan model mushaf Utsmani. Hadza waqad tawaddaa ashabatu tawaddaa, ini kayaknya kok enggak pas. Kok tawaddu? Mungkin tawaddaa hanya pakai hamzah. Sempat mementok tawaddaa. Tawaddaa artinya bersepakat. Habis wawu alif kemudian to lalu hamzah tawadhu'a, nah, itu bersepakat. Lalu tawadhu'a kan tawadhu. Apakah tawadhu'a dan para sahabat yang kamu, mereka adalah anggota tim pengumpulan Al-Quran, bersepakat Allah yaktubu ila ma tahaqqaqu, tidaklah mereka catat, tidaklah mereka salin kecuali yang mereka yakin kalau itu Al-Quran. Dan mereka mengetahui bahasanya itu adalah bacaan yang istaqara, yang sudah permanen, fil urdatil akhirah, di setoran Nabi yang terakhir kepada Jibril. Ya, kemarin di Jamul Quran di masa Abu Bakar telah kita sampaikan pengertian dari istilah setoran terakhir. Wa aykanu, dan mereka para tim ini yakin kalau bacaan tersebut belum mansukh, belum dihapus. Dan Utsman melakukan proyek ini setelah bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Diriatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif, tidaklah Utsman melakukan apa yang dia lakukan berkaitan dengan mushaf ila an mala'in minna, kecuali setelah musyawarah dengan kami. Termasuk di antaranya adalah pembakaran mushaf, semua model mushaf yang tidak sama dengan mushaf Utsmani. Maka Jamul Quran ini, pengumpulan Al-Quran dalam periode Utsmani, terjadi di awal tahun 25 Hijriah. Maka Utsman tidak memaksakan. Ini semua setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Maka Jamul Quran di masa ini adalah ijma' sahabat. Bukan hanya sunnah Utsman, namun ijma' sahabat. Kemudian berkaitan dengan perintah Utsman untuk membakar, di sini terdapat pelajaran untuk hal yang lain, yaitu untuk mushaf-mushaf yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan karena sudah pada petil-petil, pada copot-copot dan yang lainnya, maka solusinya adalah dengan membakarnya. Solusinya itu tidak dibuang di tempat sampah, ya. Namun mushaf yang tidak terpakai tadi dibakar dalam rangka meneladani Utsman. Dan perbedaan antara pengumpulan Al-Qur'an di masa Abu Bakar dan pengumpulan Al-Qur'an di masa Utsman radhiyallahu anhuma, ada tiga perbedaan. Faktor pendorong untuk pengumpulan Al-Qur'an di masa Abu Bakar adalah khawatir hilangnya satu ayat dari Al-Qur'an. Adapun faktor pendorong di masa Utsman adalah kekhawatiran perselisihan tentang model bacaan dan maqad yu'addi dzalika, dan hal tersebut dikhawatirkan yu'addi ila, mengantarkan menyebabkan perselisihan umat. Kemudian pengumpulan Al-Qur'an di masa Abu Bakar, inti proyeknya adalah taqyidun lil Qur'an, mencatat Al-Qur'an seluruhnya terkumpul dalam satu lembaran-lembaran. Sehingga tidaklah ada syai'un, ada satupun yang hilang. Tanpa memaksa masyarakat untuk bersatu menggunakan satu model mushaf. Sedangkan pengumpulan Al-Quran di masa Utsman radhiyallahu anhu itu adalah mencatat Al-Quran seluruhnya terkumpul dalam satu mushaf. Kemudian masyarakat diharuskan untuk bersatu mengikuti model mushaf tersebut. Hal ini dilakukan li zuhuri atharil mukhif, karena telah nampak pengaruh terdampak yang menakutkan gara-gara perbedaan model bacaan. Kemudian urutan surat dan ayat dalam bentuk yang telah diketahui di zaman saat ini itu telah selesai dilakukan di masa Utsman. Lain halnya dengan mushaf Abu Bakar, maka dia urut ayat tanpa sama dengan urut-urut surat yang kita kenal. Ya, maka poin ketiga ini membahas tentang masalah tertibul ayat. Maka beliau sampaikan tertibul ayat sudah ada sejak masa Abu Bakar. Bahasanya alhamdulillahirabbil alamin, baru Ar-Rahmanir Rahim, baru setelah itu Malik Yaumiddin. Karena tertibul ayat, urutan ayat dalam satu surat adalah tauqifi, langsung dari Nabi. Sedangkan urutan surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa dan seterusnya, ulama berselisih pendapat. Apakah itu tauqifi dari Nabi ataukah ijma' sahabat? Kalau paragraf yang tadi kita baca menunjukkan kalau yang diambil oleh penulis bahasanya tartibu suar adalah ijma' ushabah. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang wajib untuk diikuti. Nah, jika kita bertolak dari pendapat ini, bahasanya tartibu suar itu adalah ijma' ushabah, istihadu ushabah yang kemudian jadi ijma, maka ini menunjukkan tidak benarnya otak-atik orang dengan urutan surat. Apa dihubung-hubungkan, oh gempa terjadi jam sekian, pukul sekian, oh jam sekian itu berarti surat nomor sekian, terus ini berarti ayat nomor sekian, seakan-akan dan dapat legitimasi dari Al-Qur'an. Maka ini tentu perbuatan yang jelas mengada-ada. Karena tertibu suar bukan bukan wahyu dari Allah, bukan petunjuk dari Allah, karena itu adalah ijma'u sahabat. Kalau pakai pendapat ini, meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan tertibu suar adalah tauqifi. Seandainya pakai pendapat tertibu suar itu tauqifi, ya itu tetap juga otak adik. Nah, Allah tidak memaksudkan dengan itu adalah untuk ini. Namun lebih jelek lagi jika kita memilih bahasanya otak adik pakai nomor surat dan nomor ayat, terutama untuk nomor surat. Nah, ini lebih jelek lagi jika kita memilih merujukkan kalau itu adalah ijma' ushab. Wahyatu ada amal dan proyek ini, proyek pengumpulan Al-Quran di masa Utsman yu'adu dinilai sebagai a'zami manaqibihi, kelebihan Utsman yang paling hebat, karena terwujud dengannya maslahat yang besar bagi kaum muslimin berupa persatuan umat Islam, ittifaqul kalimah, persatuan seputar Al-Quran. Dan ini ada di antara sebab Allah menjaga Al-Quran ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dan umat Islam terus menerus sampai saat ini, bahkan sampai kiamat terjadi, sampai Allah mewarisi bumi dan semua makhluk yang ada di atasnya, terus menerus umat Islam taisu hidup dalam nikmat ini, persatuan tentang Al-Quran. Dan umat Islam pun menjaga hadal fadl, keistimewaan ini untuk Utsman radhiyallahu anhu wa ardahu. Ya, kemudian penambahan azan pertama dalam salat Jumat di masa Utsman. Adalah azan Jumat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar, cuma satu azan setelah ba'dahu, setelah azan tersebut kemudian khutbah Jumat kemudian salat. Tatkala datang masa Utsman radhiyallahu anhu, Madinah semakin luas, orang pun semakin tersebar. Utsman berpandangan satu hal yang vital, mengumumkan orang untuk siap-siap salat Jumat sebelum tiba waktunya. Dan itu dengan azan awal yang ditambahkan oleh Utsman. Fataba'atu al-ummatu fihi, maka umat Islam pun kemudian secara praktek mengikuti sunnah Utsman ini, karena di dalam terdapat maslahat dan dikarenakan ini adalah sunnah Khulafaur Rasyidin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk komitmen dengan sunnah Khulafaur Rasyidin, sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin ketika terjadi perselisihan dan munculnya banyak bid'ah. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman atraka dzalika minkum," maka siapa di antara kalian yang menjumpai masa itu terjadi perselisihan yang banyak, hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin dengan gigi geraham. Katakanlah Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hasan, Sahih Al-Albani mengatakan sahih. Kemudian perluasan Masjid Nabi. Adalah Utsman radhiyallahu anhu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membeli satu bagian dari tanah yang bertetanggaan dengan masjid, lalu dia sumbangkan dalam rangka untuk memperluas masjid. Dan tatkala istakhlafa beliau menjabat sebagai khalifah, Utsman juga menambahi luasan Masjid Nabawi. Jadi terjadi dilakukan pada tahun 30 Hijriah, tatkala orang semakin tambah banyak. Wabana judronahu, dan Utsman kemudian membangun tembok masjid bil hijarah, dengan batu. Dia bangun dengan temboknya batu dan wal qassa, yaitu aljas, yaitu kapur. Kemudian beliau cat. Demikian juga tiang-tiang masjid yang dulu pakai pelepah kurma, beliau ganti menjadi batu. Demikian juga sakfuhu, atapnya. Yang dulu atap Masjid Nabawi itu cuma pelepah kurma ditumpuk-tumpuk. Maka kemudian diganti oleh Utsman menasat terbuat dari kayu. Di masa Nabi itu atap itu cuma pelepah kurma ditumpuk-tumpuk, setelah itu disiram lumpur. Tujuannya untuk merapatkan rumput lumpur kering dan rapat. Tentu pelepah kurma yang ada daun-daunnya satu dengan yang lain menutupi, namun tidak rapat. Maksimal rapatnya sudah diguyur pakai lumpur kering, sudah rapat semua. Maka jadilah panjang Masjid Nabawi 160 dhira', wa arduhu, dan lebarnya 150 dhira' hasta. Wa dhallat abwabu, dan jadilah pintu-pintu masjid sama persis sebagaimana yang ada di masa Umar radhiyallahu anhu, yaitu ada 6 pintu. Kemudian ceripaya Utsman di bidang al-futuhat, penaklukan negeri-negeri kafir. Futuhat Islamiyah di luar anak benua, anak semenanjung Arabia yang telah dimulai oleh kaum muslimin di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian disambung di masa Umar, istamarat, itu pun terus berlangsung setelah pengangkatan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Haitsu tamassala, di mana tergambarlah jerih payah beliau dalam bidang ini dalam poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, mengkokohkan kekuatan kaum muslimin di negeri-negeri taklukan. Kemudian menaklukkan wilayah-wilayah baru. Kemudian membuat kuah bahriyah, angkatan laut. Wataqwin, dan membentuk ustul islami. Armada Islam. Wafima yali, dan dalam poin berikut rincian untuk jerih payah Utsman ini. Yang pertama adalah mengokohkan kekuatan kaum muslimin di negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Di antara tempat penting yang intaqadat, yang melakukan pemberontakan, kemudian kembali ditaklukkan di masa Utsman radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Armenia dan Azerbaijan, di mana dua penduduk dua tempat ini naqadu, mereka membatalkan perjanjian mereka yang telah mereka sepakati dengan Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka Utsman radhiyallahu anhu pun wajah mengirimkan untuk menghadapi mereka, beliau kirimkan Al-Walid ibn Uqbah. Yang Al-Walid ini kemudian istata'a, mampu menang atas mereka, dan Walid ini pun kemudian mengharuskan jizyah atas mereka. Dan ini terjadi pada tahun 24 Hijriah. Dan di jalan kembalinya Walid ibn Uqbah menuju Kufah dari Armenia dan Azerbaijan, mau menuju Kufah, tatkala tiba di kota Mosul, satu kota di Irak, ada surat dari Utsman memerintahkan Al-Walid untuk mengirimkan bala bantuan menuju Syam. Maka Al-Walid kemudian mengirimkan 8.000 tentara, dikirimkan ke tempatnya Muawiyah untuk membantu Muawiyah dalam peperangan Muawiyah bersama Romawi. Bala bantuan yang dikirim itu dipimpin oleh Sulaiman ibn Rabi'ah al-Bahili. Kemudian Khurasan ini kembali ditaklukan oleh Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir adalah wali Utsman, gubernur yang diangkat oleh Utsman, gubernur untuk daerah Basra. Penaklukan ulang terjadi pada tahun 31 Hijriah. Dan Rai, catatan kaki, Rai terletak di dekat Teheran di Iran saat ini. Kembali ditaklukkan melalui tangan Abu Musa al-Asari pada tahun 24 Hijriah. Dan daerah Rai ini dulu telah ditaklukkan di masa Umar melalui Hudzaifah ibn Yaman. Dan kota Iskandariyah di Mesir, setelah Utsman menjabat sebagai khalifah, walla ala Misra, beliau angkat sebagai gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarah. Namun intaqadat al-Iskandir, Iskandariyah, orang-orang Iskandar melakukan pemberontakan. Iskandariyah adalah satu kota yang ditaklukkan di masa Umar bin Al-Khattab, ditaklukkan melalui tangan Amr ibn al-As dan Ubadah ibn Samit. Maka orang-orang Kipti, penduduk asli Mesir, menulis surat. Orang Kipti yang ada di Mesir menulis surat kepada Utsman, mendesak Utsman an yusnidu huruf Rum fi Misr, untuk menyerahkan proyek memerangi orang Romawi di Mesir supaya diserahkan saja pada Amr ibn al-As. Lima kasabah min khibratin ma'ahum, karena Amr ibn al-As itu memiliki khibrah, pengetahuan menghadapi Romawi. Maka Utsman pun mengabulkan permintaan ini. Wawala, beliau mengangkat Amr ibn al-As untuk wilayah Iskandariyah, dan dia berpesan kepada Amr untuk mengusir Romawi dari Iskandaria. Maka kembalilah Amr ibn al-As menaklukkan Iskandaria dan mengokohkan kekuatan kaum muslimin di sana. Dan ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah penaklukan wilayah-wilayah baru. Maka wilayah baru yang paling penting yang ditaklukkan di masa Utsman radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Taboristan, yang letaknya posisinya di sebelah timur negeri Islam, ditaklukkan melalui Sa'id ibn al-As yang merupakan gubernur Kufah yang diangkat oleh Utsman. Dan ini penaklukan terjadi pada tahun 30 Hijriah. Dan adalah dan di tengah-tengah pasukan yang menaklukkan wilayah ini, penaklukan untuk wilayah ini terdapat Hasan dan Husain, dua cucu Nabi, ditambah Zubair ibn Awam, Abdullah ibn Abbas, Hudzaifah ibn Yaman, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kemudian yang kedua adalah Tokharistan, di mana Al-Ahnaf ibn Qais mampu untuk menaklukkannya dan menyeberangi sungai Jaihun. Fa solahahu ahlu bilad mawaru'an nahar, maka negeri mawaru'an nahar itu kemudian minta damai dengan Ahnaf. Dan itu terjadi pada tahun 32 Hijriah. Kemudian Utsman mengangkat Qais ibn Haisam sebagai pengganti Ahnaf. Fatawaghala, maka di masa kepemimpinan Qais ibn Utsman ini, dia masuk ke dalam Tokharistan. Dia masuk ke dalam daerah Tokharistan. Bukan hanya pinggirannya saja yang ditaklukkan, namun sampai masuk ke dalam. Tentang Tobaristan, di catatan kaki terletak di sebelah utara Iran, di dekat pantai Kozawin sekarang ini. Kemudian Tokharistan terletak di perbatasan antara Tubekistan dengan Afghanistan sekarang ini. Ya, maka ada istilah namanya, kalau kita baca buku-buku sejarah masa silam, ada istilahnya negeri Mawaro'an Nahab. Di balik sungai, dari apa yang kita baca di paragraf tadi, kita tahu bahasanya sungai yang dimaksud adalah sungai Jaihun. Ya, maka semua wilayah setelah sungai Jaihun, di seberangnya sungai Jaihun, itu disebut bilad mawaraan nahar. Kemudian penaklukan Afrika, Tunis saat ini tepatnya. Ya, Tunis ditaklukkan oleh Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah, ya, setelah dia diangkat sebagai gubernur Mesir dengan bantuan dari Abdullah bin Zubair yang dikirimkan oleh Utsman sebagai madad dan pasukan bantuan dikirimkan dari Madinah. Penaklukan Tunis terjadi pada tahun 27 Hijriah. Dan Naubah, catatan kaki, Naubah memanjang dari selatannya Aswan di sebelah selatannya Mesir sampai pertengahan Sudan, takriban kurang lebih. Yang panglima perang yang berjalan untuk menaklukkan daerah ini adalah Abdullah bin Sa'ad tahun 31 Hijriah. Dan ternyata caranya adalah cara damai tanpa peperangan. Wasolaha ahlaha, dia mengadakan perjanjian damai dengan penduduknya. Kemudian Kubrus, Muawiyah radhiallahu anhu mampu sampai ke tempat ini pada tahun 28 Hijriah. Dia sampai ke tempat ini dari arah Syam. Dan ini pun dilakukan setelah meminta izin Utsman. Dan Muawiyah dan pasukannya dibantu oleh Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarah yang datang dari arah Mesir. Maka setelah berhasil menaklukkan Kubrus, Muawiyah mewajibkan penduduk Kubrus untuk menyerahkan jizyah dan berjanji tidak membantu Romawi dalam menyerang kaum muslimin. Demikian juga yang turut serta dalam penaklukan Kuburus adalah Ubadah bin Samit dan istrinya Ummu Haram yang wafat, sang istri ini wafat di Kuburus. Watahakakot, maka terwujudlah dengan itu mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mengkabarkan kalau Ummu Haram akan meninggal di tempat ini. Kemudian pembentukan Quwah Bahriyah, angkatan laut, dan pembuatan maka dengan ini resmi ada pembuatan Ustul Al-Islami, angkatan perang armada laut Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mendesak Umar untuk memberikan izin kepada Muawiyah untuk memerangi Romawi di lautan. Namun Umar menolak permintaan tersebut. Ra'fatan bil muslimin, karena kasihan beliau dengan kaum muslimin. Dikarenakan kaum muslimin belum pernah terbiasa berlayar di lautan, apalagi malah perang dengan antar kapal di lautan. Nah, wong melaut aja jarang-jarang. Malam-malam ini perang di lautan. Maka di masa khilafah Utsman radhiyallahu anhu dan di hadapan desakan dari Muawiyah, akhirnya Utsman mengizinkan Muawiyah. Dan Utsman memerintahkan Muawiyah cuma untuk mengkabarkan siapa yang mau ikut dan tidak memaksakan seorang pun untuk ikut perang di lautan bersama Muawiyah. Maka panglima perang muslim pertama, panglima perang angkatan laut pertama kaum muslimin adalah Abdullah bin Qais Al-Jazi. Yang Abdullah bin Qais Al-Jazi ini kathiran mas seringkali yuhir. Yuhir artinya menyerang. Jangan dibaca ghayyir, yughayyir, mengubah. Mereka bingung, ini kita bicara perang ya. Maka bacanya agara yuhiru, ini artinya menyerang. Yuhiru ala sufuni rum, yang beliau seringkali menyerang kapal-kapal Romawi di lautan dan mendapatkan ghanimah karenanya, sampai beliau gugur sebagai syahid rahimallah. Kemudian demikian juga kaum muslimin berlayar ketika mereka berpindah dari Syam dan Mesir untuk melakukan Kuburus pada tahun 28 Hijriah. Kemudian di tahun 31 dan ada yang mengatakan 34 Hijriah, berangkatlah orang Romawi untuk menyerang kaum muslimin lewat laut. Mereka berjalan dengan 500 kapal. 500 kapal perang langsung dipimpin oleh sang raja bernama Konstantin. Dan 500 kapal perang Romawi ini disambut atau dihadapi oleh kaum muslimin dengan 200 kapal perang dari arah Mesir dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dan Muawiyah bin Abi Sufyan dari arah Syam. Gimana perangnya? Fa amana ba'dhum ba'dha. Maka sebagiannya membuat perjanjian aman dengan yang lain sehingga kapal-kapal saling merapat, mim ba'daha al-ba'd, sebagian merapat dengan sebagian yang lain, farubitat. Lalu kapal-kapal tadi diikat. Hatta asbahat ka jazirah fi wasatil bahr. Sehingga jadilah kapal-kapal tadi sebagaikan pulau di tengah lautan. Karena demikian banyak, 500 tambah 200. Itu ada 700 kapal membentuk pulau di tengah lautan. Sumana syabal kital, kemudian terjadilah, barulah diadakan peperangan. Peperangan dalam pola perang semacam ini. Antara Rom dan kaum muslimin. Intah berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. wantaha binasil muslimin wandihari Rom, dan kalahnya Romawi dan kaburnya Konstantin. Dan dinamakanlah pertempuran ini dengan sebutan Dhatis Suwari. Kenapa? Karena banyaknya Sawaris Sufun, karena banyaknya tiang-tiang kapal di peperangan ini. Ketika kapal-kapal Istofat berbaris di tengah lautan. Kemudian kerusuhan yang menyebabkan gugurnya Utsman sebagai syahid. Dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari mengatakan, "Uda'u ila ba'di ashabi." Panggilkan salah satu kawanku. Maka Aisyah bertanya, "Abu Bakar?" "Bukan." "Umar?" "Bukan." "Ibnu Amika, anak pamanmu Ali?" "Bukan." "Utsman?" Nabi katakan, "Iya." Falamma ja'a, maka setelah Utsman datang ke rumahnya Nabi. Tanaha naba, maka Nabi menyingkir, mojok dengan Utsman. Fa'ajala yusaruhu, roknya tersedih. Maka kemudian Nabi kemudian bisik-bisik dengan Utsman. Walau Utsman ya taraya, dan roman muka Utsman pun berubah setelah mendengar bisikan Nabi. Falamma kana yamudar, maka pada saat yamudar, yamudar adalah istilah untuk pengepungan rumah Utsman yang dilakukan oleh para pemberontak. Rumah Utsman dikepung dan dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Nah, itu disebut dengan yaumudar, hari pengepungan rumah yang berlangsung selama beberapa hari. Wahusira, dan ketika Utsman ketika itu dikepung, kulna, kami katakan, wai amir mu'minin ala tuqatil, tidakkah engkau melakukan perlawanan? Qal, maka Utsman mengatakan, tidak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahda, telah berpesan kepadaku. Berpesan itu tidak menyerahkan kekuasaan kepada pemberontak. Dan wallah alam, mungkin juga termasuk berpesan itu tidak melakukan pertumpahan darah. Wa in sabirun nafsi alaihi, dan aku sabarkan diriku untuk menghadapi hal itu. Nah, apa itu pesan dari Nabi? Wa kana hadzal ahdu, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yakhla nafsu minal khilafah. Janganlah copot dirimu dari khilafah. Jangan menyerahkan khilafah dan mengundurkan diri dari khilafah. Bagaimana dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Utsman, la'allallaha yukamisaka komison. Wai Utsman, Allah alam yukamisaka maknanya apa? Namun lewat aja. Fa'in araduka ala khal'ihi, jika mereka ingin mencopotmu, falatakhla'hu lahum, jangan serahkan pada mereka. Walalal hikmata, dan menjadi hikmah dalam hal ini, ala yakuna fi dzalika, supaya tidak ada dalam hal tersebut sabiqah, tidak ada sabiqah atau teladan terdahulu, tusawwihul lil kharijin, yang membenarkan para pemberontak, ala syariah a'malihim, akan disyariatkannya perbuatan mereka, pembenaran atas perbuatan mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kerusuhan, maka Nabi mengatakan, dia terbunuh di kerusuhan tersebut dalam keadaan terzalimi. Demikian dikatakan oleh Nabi kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Nabi pun telah mengkabarkan kalau Utsman akan mati sebagai syahid, dan punya surga dengan bencana yang akan menimpanya. Dan bencana yang Nabi kabarkan, kemudian Utsman berkomentar, Allah musta'an, yang kemarin telah kita baca hadisnya, adalah fitnah yang terjadi, kerusuhan yang terjadi di akhir khilafah Utsman. Yang nataja berdampak dari kerusuhan ini, kuburnya Utsman sebagai syahid, radallahu wa ardahu. Kemudian muqaddimatul fitnah. Awal asal muasal terjadinya kerusuhan. Dimulainya kerusuhan ini di akhir khilafah Utsman radhiyallahu anhu dengan kudum, dengan tibanya Abdullah bin Sabah, dan dia adalah Yahudi penduduk Yaman, menampakkan Islam di masa Utsman. Setelah itu dia suka berpindah-pindah di antara negeri-negeri kaum muslimin, berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin. Dia mulai dari Hijaz, kemudian ke Basra, kemudian ke Kufah, kemudian di Syam. Maka beliau mendapatkan man istajabalah, orang-orang yang menerima ajakannya di negeri-negeri ini. Kecuali di Syam. Fi ma'ada asy-Syam, kecuali di Syam dia tidak mendapatkan sambutan, di mana penduduk Syam mengusir Abdullah bin Sab. Pergilah dia ke Mesir. Dan mulailah dia menyebarkan racunnya di Mesir. Abdullah bin Sabah ini menampakkan diri kalau dia adalah ulama. Dan dia adalah orang yang cinta keluarga Nabi. Maka di antara perkataan Abdullah bin Sabah, aku heran dengan orang yang beranggapan Isa akan kembali turun ke bumi. Non dia mendustakan kalau Muhammad akan kembali. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Inna ladhi faradu alaikal Qur'an, zat yang telah mewajibkan isi Al-Quran atasmu, laraduka ila ma'ad. Sungguh dia akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Namun ditafsirkan dengan tafsir yang seenaknya Abdullah bin Sabah tentunya. Karena ma'ad di sini maknanya, alu tafsir berselisih pendapat, dapat yang pertama maknanya Mekah. Maka ini adalah kabar gembira kalau Nabi akan menaklukkan kota Mekah, Fathul Mekah. La radduka ila ma'ad. Dia akan mengembalikan ke Mekah. Dan berkuasa atas Mekah. Kemudian yang kedua, ma'ad di sini artinya akhirat. Demikian juga Abdullah bin Sabah mengatakan, Muhammad adalah khotamul anbiya, penutup para nabi, sedangkan Ali adalah khotamul ausiya. Penutup orang yang mendapatkan wasiat, wasiat ke khilafah, wasiat kekuasaan. Wa man azlamu mimman lam yunafidh, dan siapakan lebih zalim daripada orang yang tidak melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lidzalika, oleh karena itu dia memprovokasi orang awam untuk memberontak kepada Utsman. Wa yada'i, dan dia mengklaim annahu wathaba ala haqqi aliyin fil khilafah, kalau dia dia mengklaim kalau Utsman itu merebut hak Ali sebagai khalifah. Dan Abdullah bin Sabah perintahkan kawan-kawannya, pengikutnya di setiap kota untuk mencela penguasa-penguasa yang diangkat oleh Utsman. Watadzallum, dan pura-pura kalau terzolimi oleh gubernur-gubernur setempat. Wa idhar, dan menampakkan sisi-sisi negatif gubernur-gubernur tersebut. Kemudian mencela Utsman dan mencari-cari sisi negatifnya Utsman. Dan itu semua diajarkan oleh Abdullah bin Sabah sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Wakana natijatul lidzalika adalah hasil hal tersebut, an katrul ghawra, banyaknya ghawra orang-orang awam, dan kumpulan orang-orang awam yang kumpul bersama Abdullah bin Sabah dan jatuhlah wibawa para penguasa di mata rakyatnya. Warubama dan boleh jadi klaim-klaim Ibnu Sabak dan pengikutnya tadi mencocoki hawa nafsu sebagian orang awam, yaitu orang-orang yang punya tamak terhadap dunia. Mereka kemudian berpandangan bahasanya fitnah ini akan bisa mewujudkan salah satu ketamakan mereka berupa harta atau kekuasaan atau fanatisme terhadap fanatisme kesukuan. Dan boleh jadi sebagian terjumus dalam fitnah ini karena tidak tahu atau ijtihad yang keliru. Wa kana min abrasi du'atil fitnah, dan di antara provokator yang paling menonjol yang memprovokasi orang untuk kecewa dengan Utsman dan khilafah dan pemerintahan Utsman di Kufah ada seorang bernama Ashtar An-Nakhai. Sedangkan kalau di Mesir Hakim bin Jabalah, kalau di Basrah Hakim bin Jabalah, kalau di Mesir Al-Ghafiqi bin Harb Al-Aqi. Kemudian semakin naiknya, semakin parahnya fitnah dan terbunuhnya Utsman, maka tersebarlah fitnah ini, fitnah untuk menjatuhkan kewibawaan Utsman di negeri-negeri khilafah. Mengalir cepat sebagaimana mengalir cepatnya api fil hasyim di rumputan yang kering. Warubama dan boleh jadi mereka membuat surat-surat palsu atas nama sebagian sahabat yang menuntut untuk dibunuhnya Utsman. Fa'arsala Utsman, maka Utsman berkirim surat kepada gubernur-gubernurnya untuk datang ke tempat Utsman fil mausim, di musim haji. Maka para gubernur itu pun kumpul, rapat kerja nasional dengan khalifah di tahun 34 Hijriah. Dan Utsman bermusyawarah dengan mereka tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian mereka kembali ke negerinya masing-masing. Dan di tahun 35 Hijriah tibalah Ashabul Fitnah, orang-orang yang termakan provokasinya Abdullah bin Sabah, tiba di kota Madinah dengan menampakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian mereka ingin berdialog dengan khalifah tentang sejumlah poin yang mereka nilai adalah kekurangan khalifah. Maka Utsman pun keluar menemui mereka dan sikap lembut kepada mereka. Wakilah, dan ada ahli sejarah yang mengatakan kalau Utsman mengutus Ali bin Abi Thalib dan seorang bersama Ali untuk mendebat mereka, lalu mereka bubar kembali ke negerinya masing-masing karena mereka tidak memiliki alasan hujah untuk mewujudkan tujuan mereka. Namun saat mereka bubar, tawa'adu, mereka saling membuat janji untuk datang kembali ke Madinah di bulan Syawal di tahun tersebut dengan tujuan untuk menyerang Utsman. Namun mereka berpenampilan seakan-akan mereka jamaah haji. Kan ini bulan Syawal. Bulan Syawal bulan berangkatnya orang untuk pergi haji. Mereka berpenampilan kayak-kayaknya rombongan jamaah haji, namun tujuannya adalah memanfaatkan kesempatan kosongnya Madinah dari para sahabat, karena para sahabat pada pergi haji dan Madinah kosong, tinggal Utsman dan sejumlah sahabat yang jumlahnya tidak banyak. Fala makanan mau'id al-muhaddad, maka di waktu yang telah ditetapkan berangkatlah Ashabul Fitnah, orang-orang yang pengikut Abdullah bin Sabah ini, menuju Madinah. Maka rombongan dari Mesir dipimpin oleh Al-Ghafiqi bin Harb Al-Aqi dan bersama mereka Abdullah bin Sabah. Orang Kufah dipimpin oleh Amr ibn Asam dan pimpinan mereka yang termasuk yang paling menonjol Al-Ashtar An-Nakhai. Kemudian orang Basrah dipimpin oleh Harqus bin Zuhair As-Sa'di Dan di antara panglima atau pimpinan mereka yang menonjol, Hakim bin Jabala. Falam iktarabu minal Madinah, tatkala mereka rombongan ini telah dekat dengan Madinah, Utsman menemui mereka sebelum sampai ke kota Madinah. Lalu penduduk orang-orang Mesir mendebat Utsman fakatabu alaihi, kemudian mereka menyodorkan surat perjanjian kepada Utsman. Fakatabu alaihi syartan, mereka sodorkan surat perjanjian berisi syartan satu perjanjian. Wa arda alaihim ahdan, dan Utsman pun mengambil janji dari mereka supaya mereka tidak yasuku asata'a, tidak melakukan pemberontakan, tidak menyempal dari jamaah kaum muslimin selama Utsman melaksanakan syarat mereka. Maka maka persyaratan mereka diterima, Utsman pun bersedia. Faroja'u, mereka pun pulang. Orang Mesir ini pulang, dan pulang juga bersama orang-orang Mesir Kufa dan Basra. Fabai nama alun Mesir, maka pada saat penduduk orang-orang Mesir ini di jalan mereka ilahi ke Mesir, itbiro kibin, mereka melewati seorang penunggang kuda yang yata'arud lahum wa yufarikuhum, yang yata'arud lahum, yang berbarengan dengan mereka, mendekati mereka, kemudian menjauhi mereka, kemudian kembali kepada mereka, kemudian menjauh dari mereka. Ada penunggang kuda yang aneh. Ini kemudian pergi, kemudian balik lagi. Ini ngapain? Maka mereka bertanya, malaka kenapa? Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, aku adalah utusan Amirul Mukminin kepada gubernur Mesir. Lalu kemudian mereka pun fatashuhu, membongkar orang ini. Fa'idahum bikitabin min Utsman, maka mereka jumpai ada satu surat dari Utsman, ada stempelnya Utsman, di situ ada perintah untuk menyalip mereka-mereka rombongan ini yang tadi sudah mau pulang ke Mesir, atau membunuh mereka atau memotong tangan mereka dan kaki mereka. Fa'u ja'u, maka gara-gara surat ini kemudian mereka kembali ke Madinah. Dan mereka mendatangi Ali radhiyallahu anhu, kemudian mereka menceritakan kepada Ali, dan mereka minta kepada Ali untuk pergi bersama mereka menemui Utsman untuk mendebat, untuk diskusi dengan Utsman. Ali menolak, dan Ali wallahu a'lam atas pertimbangan apa beliau pilih kemudian pergi meninggalkan Madinah. Maka berangkatlah mereka sendiri ke Utsman, kemudian mereka mengatakan, katabta fi nabika kada wa kada. Maka mereka mengatakan, Anda nulis surat untuk kami isinya gini, gini, gini, gini. Maka Utsman mengatakan, innahuma itnatani, ada dua pilihan. Yang pertama, antukima rojulaini minal muslimin au yamini billahi. Engkau datangkan dua orang saksi kalau aku menulis surat tersebut. Atau aku bersumpah atas nama Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tiada sembahan, yang berada sembah melainkan dia, maka tak. Kalau sama sekali aku tidak menulisnya, wala amla itu, tidak pula aku mendiktikannya, wala alim itu, dan aku sama sekali tidak tahu menahu surat tersebut. Karena kaidah dalam syariat, siapa yang menuduh, karena dia menuduh Utsman mau membunuh mereka, siapa yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan itu orang saksi. Ada pun orang yang mengingkari, cukup bersumpah demi Allah saya tidak melakukannya. Waqad yaktubu ala lisani rajul wa yanqus Al-khotam alal khotam. Atau waqat yuktabu alayya atau yaktubu alayya lisanu rajul. Mana baca? Dan boleh jadi yuktabu surat tersebut ditulis atas lisan seseorang, orang itu, si pengendara itu, dia sendiri yang nulis. Wa yanqus al-khatam 'ala al-khatam, kemudian dia mengukir stempelnya sama dengan stempel khalifah. Waqat boleh jadi surat tersebut adalah buatan orang tadi dan stempelnya juga karangan orang tadi. Kalau mereka mengatakan fat ahlallahu damaka wa naqata al-ahda wal mitsaq, maka mereka tetap ngotot, mereka mengatakan sungguh Allah telah halalkan darahmu dan engkau telah membatalkan janjimu. Karena tadi ada kesepakatan dengan Utsman. Wal mitsaq dan perjanjian akhirnya, dan mereka mengepung Utsman di rumahnya Utsman. Dan terus menerus pengumpulan ini dari akhir Dzulqa'dah sampai tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Dan ini adalah musim haji. Madinah kosong. Ali pun pergi karena merasa ya kalau mungkin wallah alam merasa aman-aman saja, Ali pun pergi wallah alam pergi haji ke Mekah. Maka fi bidayatil amr dan di bidayat al-hisar dan di awal-awal pengepungan mereka membiarkan Utsman untuk keluar dari rumah untuk sholat. Kemudian setelah itu mereka melarang Utsman untuk sholat. Karena hatta khauf, sehingga mereka khawatir akan datang seorang dari luar Madinah. Najd datang sebagai bala bantuan untuk khalifah. Pada akhirnya mereka khawatir adanya seorang yang datang dari luar Madinah bantuan untuk khalifah, fatasawara ilaihi ba'duhum, maka salah satu mereka kemudian memanjat tembok benteng rumah Utsman lalu membunuh Utsman wa wa yaqra'ul Qur'an, saat Utsman sedang baca Al-Qur'an radhiyallahu anhu wa arda. Semua kemudian singkatnya summa humila ba'da dalika wa tufina fil baqi. Kemudian jenazah Utsman dibawa kemudian dimakamkan di Baqi. Dan beliau menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun takriban kurang lebih, dan umur beliau ketika dibunuh oleh para pemberontak ini 82 tahun. Inilah ringkasan kejadian fitnah yang menyebabkan matinya Utsman sebagai syahid. Wali isti'ab dan untuk mengetahui secara detail peristiwa fitnah ini dalam dengan pemahaman yang benar, maka tidak boleh tidak waqafat kita perlu mentelaah haulal umur taliyah poin-poin sebagai berikut. Yang pertama kita akan bahas tentang sebab-sebab yang paling menonjol terjadinya fitnah ini. Kemudian kisah surat yang dijadikan alasan oleh para pemberontak dalam pengepungan mereka rumah Utsman. Dan hendaklah hal yang uddat ma'akhid, dianggap sebagai sisi negatif Utsman radhiyallahu anhu, dan diskusi tentangnya apakah betul itu negatif, dan sikap para sahabat di Madinah terhadap fitnah yang dialami pemberontakan, kerusuhan yang dialami oleh Utsman ini. Ya, insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.